Mahabai dengan bima teki kayanan istu matak lagian kelkin meluti jam setengah sebelas ayat sandrai se singkan maha itu pikaki aduh ayana duka aji si mabih komo saramina dan ukur dihanap suntet asal aja sarang si mabih dengan rumah dan rumah penek Cepat awas juga kumaha paripulah nak junjunan di tengah-tengah ngayuda di tengah hinggalanggang isi mabit dengan ukur simak berperijin nawarkan dagangan kawan gitu dari curang siren senang ingat itu dagangan terminem lalu ngitan mahal malu dulu gajal mamu singkang kedah kumaha duka duka semua. Atau sopo mau diisi mabik, jami bodoh, anu kelihatannya. Tiwu kacomot-comot aku amis, kapuhu nage perendos gamos. Akangnya kapanawa. Ika tenang, kamu. Cina makanya makan dakang tersepuh, tangtus kenwe. Kumaha. Cara katang tuang siji kolot. Amuin, tiginya. Tadinya nadeh tega nempo bima lenyit tanaga niwirang sedangkan gana manah manusia kitu bengtang na syurga aku malah atusisimah wita syurga te perang hukum anwit tantriman ku peraturan kumaha benyadakin maslaki meka akan kumasrai. Aduh ayah, nah kaulah nona kemana tetein nangin palun, sanes kumawantun. Sanes kumawantun, miwarang ngojai kamari. Ata napi, mapadahan nong kahayam asat wajar nangin dabungan dipunut. Upami segsa tuju, kagalih kumaha upamiki. Ya pun tembus di kawang. Kumaha upami dan Pak Gusti nyepeng syuruh wehiji sewang, salamar sewang. Ada tapi dua lamar direngkepkan. Rajeng dicepeng kumu panangan kiwa. Curuk anu tengen ngacir. Amang-amang kamantena manawi mantena. Tiasa ningali atanapi tiasa ngayuh. Sabar rasna kitu tiasa ngartos. Dina masa nak mantenan ningali ka papangunan eta seureuh teh kerah dicolok sakaligus singwi ka tobros. Cas, gebros. Maksudnya cas, gebros. Nya, ai maksudna, ai masa teh supados mantena emut kana pusaka kuku pancanakan. Kitu maksudna. Eta maksudna eh. Kapan tu dibenerkan ngagunakan parabot? Lam? Tu dibenerkan ngagunakan parabot. Parabot naon sun? Parabot perang. Dupi kuku? Kasemal parabot perang tu? Iya. Kapan sadaya nadeh kukuan jami tetap bahan tiku dramot? Ayo gini nanti kukuan gak? Anu parantos matu. Telkabat kana alat perang etamanina. Mingkitu Arjuna. Oh, waras baik. Ya aku mahala mungkin bisa ngalir tadi, tapi aku nuprang mada tongoy. Maka jeng gua kelir. Sur manawi kita kan? Iwajar, telu hika. Ya di halajang ku mahala ya. Cengah tu jisimawi ke marah mantena. Tiasa minyak kali ya jisimawi waya usaha waya sun dihanap badan terusan merudak. Masrahkan wekan. Jan, jangan cerokan akan sering ada kerja. Itu yang penting itu. Jangan khawatir, oi. Nggak kenaun. Astaga, nggak lo nyet sarung, sana. Kita lo ngitung tadi lo nyet sarung, nggak lo sarung. Tadi sarung, ayo sarung dagangan, oi. Kayaknya aneh perukan, sih, kita. Ada tuh bisa kemana-mana. Batur lah aja, nah, ada cimak berat, mana di buburuban ku bongsan. Monster aja sama mama era, meron. Belahnya ku akan bongsan aja. Ya. Ayah naun, ya, ke bapak teh dagangan cu. Eh, ayah. Gara tempo turunungan di luhur, tempo kesayang. Bukannya tuh, kemana-mana nyepang sore. Iya teh hijit contoh patotos, biar teman-teman turun kererek. Nempo kayaan Gusti Bima juga gitu. Anu kasimpulan anak eta Gusti Bima sangkan ngagunakan pansanaka. Barang tahan tiga gudrat. Yang kasut perbuat perang. Dan tadi berakhir sote alat perang. Ya. Ay kuku masalah lagi para bawa. Nyangan dia weh irung abli untuk kukuan kaya. Ah, sekunyuk. Itu wajar sekunyuk. Irung kata orang sama kaya. Lamun irung tungtung irung daik ayah kukuan ah rame juga. Rame kumaha. Bang. Rame kumaha. Eka tukang bandar keceking orang pecahkan keruk inung kuring. Kuring-kuring. Seturuhnya mereka ngomong kukuan. Ah. Kayak gitu. Tah jadi sangkan Gusti Bima bisa ngariu ka dieu wayahna ilaing kudu asup ka tengah gelanggang kudu malah seureuh saramar. Tompokeun ka Gusti Bima sok ku sileucing tepi ka ngagebros. Sangkan anyana emuteun kana eta pusaka. Hayu bapak ieu tebong aki-aki teu nyaho kana hukum. Kumaha kan? Kapannya teh teu meunang aya nu kumerenang lian ti panitia jago peminat anu teh alun-alun teh. Semat kalang kajero. Empat tanang menang, kan? Empat tanang menang. Nular aja mah di luar. Kuyakin itu di tengelang manusia, be. Lama maka cara kita main sama kumasaran. Teangan jalan. Jalan dikitu. Sangkan bisa sering asup aja, dong. Pe selamat, pe. Kalau pokoknya mah jalan kumaha wakinya. Di kadon modar, mati nanaon. Ini tanangan akal siage. Wadah, ya akal. Ujung-ujung abdi, mantri bupati, ngerek, kan? Jualan. Enak ya, ilainya kerunungan. Kenapa ya? Dek bela kerunungan. Tanaga pikiran narapati dipasrahkan. Enak ya, enak ya tugas direlek. Kumaha lamun, kia cu. Gera pikir ku silain, eta air jelema anu bebas ku pengampura jelema kumaha. Nah. Good, antep ya. Anu bebas ku pengampura kumaha. Jelema anu bebas dihampura ku jelema adu jelema kumaha. Ntar diganggu. Ntar diganggu. Nyajir mah gehel merah. Nyajir mah setrip miring. Daris menang. Ya. Hajir mah gero. Ya. Talamunya asling kerungan, wayah nakudu make jalan gegeloan sih. Nah. Sup. Weh kalapangan. Ngaruncatan kalang. Rangkana kerengkenek, jeba-jebi. Renyah-renyoh. Lalu gelo supaya motah. Gak gitu. Kudu segala dipake. Mawa seruh kayak itu. Tapi kak itu eta bapak ka anak. Gusti Astana. Batur mah ka anak ngadoakeun sana jadi mantri, sana jadi insinyur, sana jadi bupati. Neneng-nenengnya. Dimana di nengne? Nyebut oge. Naon? Demang. Ih, naon Demang. Ieu kalah nitah gero ka anak eta bapak teh kumaha geus teu benak, teu betah di barengan ku abdi. Ya lain kebetah gegelawan hukumna lain geronya. Tah kumaha mun ngagrebeg ka lalawara teuing? Ngawaran. Katuliskeun ririwa. Katutuluyan aing teu tanggap. Sieun. Tah. Sok. Nanakeun bae. Ya kelas seureuh. Ampokeun ka Gusti Bima. Jos. Pajos. Kumaha lamun panitia jo nambah kabri. Namun nama kasih lain Indonesia. Ya. Udah jebian. Yeah. Ah, soksion di tengah. Silain kudu hareung ahemat nengeul. Kumaha nu gero deui? Jig, tanggung jawab aing lamun kasih lain. Yo. Nya kitu na mun teu naon. Ngan lamun abdi katuturuyan edan kumaha? Hei, diubaran ku aing. Ya, ampun teh si Dawala gero samur itu. Ha? Ha? Nama saya bagaimana anyut-anyutan juga nama. Serengan akan mesti kenal namanya. Mengkening nama saya Dawala teh pikiran. Peknya. Kau kan macam ini. Kamu angkat tutulian. Baik itu nama. Bajakan kapunan cek tapi bahwa lah cemeh ya. Bajakan kapunan cek. Habis gejalan gitu. Mau ada beri-beja aku aing. Mau ada beri-beja. Ogoh ulah cemeh, saung kudu bejakeun kumaha teh. Tah ulah cemeh teh ka batur. Ih, kana ejen. Aya tah tos disaurkeun yen aya sadarekna ti Widara Kanang sareng ti. Itu ti Mandura. Ibu gue ya. Kumaha? Ibu ngaheun cu. Hayang geragoh kesna. Kan lain waktu ayeuna teh geus patanang deuk ngabelaan. Ya ayeuna teh nya. Sapa ka ditong barang jeung. Bisa unggar saling keur. Tapi ka kiai lo Yang, ah, dititah gelo. Ya, pecahkan yang mau diajar gelo. Cing baturan delek barada de gara relo ya. Cukup anaknya gelo. Bima katingal mah ina tengah-tengah kayaan rupi kitu aya nu luncat ka papangti luar ka tengah alun-alun jelema sadaya nyinglar ku ayana dalala sagala dipake bari cakak kaciki nyinglai kabeh nya aduh tobat teuing jang tapi kaki aing hirup jiga pisan kan aduh jiga nu edan pisan nya gue udah menang aja ngancan jadi ya kakara jiga unggul karek lunsat ya kena tamang lu panisya ya nanti hari lagi ngomong sokanya diajar gila yang diajar gila nah gila cuma macu ya kumahan macu udah kita bingung esnya kong si galon kan ah eta akan ngus acan oh yang takut acan udah nanyakan lah itu serua acan meren kita nanyakan kumahan rarasaan gitu nah lebah rarasaan mah tanyakan ke omon. Bisa jadi ya kain ketika sabedar rasan teh. Mah ayeuna baluang jeung hayang seserian aing. Ih, cing sok atuh. Nya teh nya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya. Kasapiring. Neh. Kasapiring si samping wae geraya buah-buahnya. Alah ampun teh dina babang. Ikukur macokan kupat kecok deui kecok deui. Begitu tur da diwedak yeung dekok deui dekok deui. Bisa. Rana barem, rana barem, rana hidung. Mana rana barem? Rana barem, rana hidung, rana kayas kolentangan, ujang. Hah? Da kolentangan merenan, warenya ujang ada mernau. Jangan ada budak. Pilawang, ninggal ke jalan. Sanes deui, da sanes deui. Gak makan kan? Yang nyau pecah. Sama pijama ngenana. Eh. Mudaeka geleng roda. Ih. Mana geuning ka bina-bina teuing ojang yeung ngalah. Heeh. Yeung. Heeh. Ka bina-bina teuing geuningnya ojang. Cisangkuy. Deh. Parat nama kacil laki kuda berem kuda berem belang beheng bisa etanya bandungan mana bandungan ujang jadi kemang culak, kemang tas, kemang pula doi. Kemang bonteng, dari astana. Aduh, lalu batin ke astana. Dek sabulan, dek sataung. Mau oleh diantosan, kerana ujang dari astana, dua lagi. Mau diantosan di astana. Allah. Hei! Itu sejil mana harusnya? Hei! Syah! Uring! Akurat aja! Sapan urang? Halna. Nah, tanya kerap pelaturan? Pelaturan sepak bor. Iya. Pelaturan sepak bor. Anu jol nate, jadi lama urang lempang kaitu, jol ka guan-guanan kaitu. Ya. Pe kamu urang mikirinya, tentu urang bakal jol ke taman senang lain. Eh. Coba pikir. Eh, Eling-eling tareling rumingkang di pasar baru. Kurang ajar. Ieu teh dibenerkeun asukan alun. Mulai aja di luar. Di luar mah ujang daya tiris. Deuning. Di jero mah katung aleut kopi-kopi. Teci kopi oge ujang daya cimata, ujang gerak. Beuk jelema gelo geus sia nu gelo mah. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Aduh, coba saya ngasih nunggelo, kajar lo, nunggelo. Aduh, ampun lo. Cing, panyokotkan dulur aing. Dulur aing, panyokotkan. Daing mah puguh ning, bisa kemana-mana, caya nalungi. Aduh, ampun cing. Sida waya kelo, dulur aing ngaruh. Sida waya, aduh, ampun. Aing coba cing dibuntel ku karung plak hejo aing. Penting, pinatingan. Sapratane pun dawalan nyanak seri salamar bari sareng diungang-ungang kusuru. Kituan kantong bolong. Ya tuh tuh. Naon ieu? Hei panitia, awas mang. Nu gelo tah. Loh, nyingka sia ieu teh jelema gelo ieu. He? Cas, cas. Ih, toya atuh toya. Bima. Nembe ngarti kana kayaan. Barang ninggal ka papangungan sadaya sadarek nyepeng seureuh. Dina ngaleretna Bima diserengkeun sadaya ditojos saharita. Lajeng Bima ngacebang kana mana? Naonan ieu teh? Brahmana? Teleng. Pun apa? Alat perang teu meunang tapi ieu. Maaf. Karena mah dipun tusuk tenggorokan hingga mungsa sapisan. Sarita kana manah? Dumaregdeg bakal ngalepaskeun nyawa nanging tiasa sasorang. Iya. Waduh, modar pil kan. Ya nan, Brahmana bilawa panuhun ulah wara dikalem kenting kalbecu. Ulah wara disabut ayak pisang mun penting. Penting. Penting. Deg naon sia. Aduh, robo jala. Ya nyawa. Brahmana hidup, hidup. Hidup. Jago penyah. Ya gugur. Naon. Yen. Sasecunya. Oh, cerita. Kula deg nanya. Ieu teh lain Bima teh. Ieu lain Bima teh. Inggih. Aku Bima. Tugeuning. Anak aing geus gede kieu. Nuhun bejana mah hidup hancur dina durukan sigala-gala. Bener. Tapi aing salamet. Nuhun dacuk. Ingetan mah gaya kene. Hai tuang ibu aya kene, cuk. Aya. Arjuna aya kene, Arjuna. Aya. Nuhun, cuk. Mangge geus boga ramalan. Yen mang bakal paeh ku satria. Anu sumbadanya hidup pisan nu teu diduga-duga. Nuhun hidup. Hirup kene. Mang bunga. Mang suka. Mang rido. Drupadi bakal kapigarwa ku Yudhistira. Sri Kandi bakal kapigarwa ku Arjuna. Mang amanat. Mang tepikeun kanya. Geura seuseuk dina gelung. Mang boga jimat wungkal. Anu khasiatna panaga mangabanding ka Gajah Sarebu. Hiu. Kok mun mah hirup kana seuseup jang hidup. Seuseup. Seuseup. Top. Top. Top. Top. Kadua. Mang amanat. Mang boga daerah. Sawo jajar pangmikeunkeun ka Nakula. Mangnya Nakula. Jang Nakula aya keneh Nakula. Aya. Pikeun cu. Katilu. Mang Wawadi. Di mana putra hidup anu nuju di kanung ayeuna ku Arimbi. Parantos gelar. Omat, omat. Omat. Ulah deuk wantun nyabak mastakana. Mang didinya ayah, kalayan gentem mang. Sora mang bakal ngasuk bayu wiraga sukma ka eta murang kali. Ka opat, opat, opat. Daun. Mang, ngaran ganda mana? Ganda eta sengit. Mana hati? Mangabogaan sifat seungit. Seungit mang bakal ngancik di adi hidup Arjuna. Kitu kasep. Geus kasep. Cabut. Cabut. Cabut. Cabut cu. Pileuyeun kasep. Yuh. Bima. Bima. Robi. Karena mana putus riwayat. Nanging ajaib anu taya papadanan layona. Leungit tanpa bilang tanpa kerana. Dina paningalan istilah nampuk suara. Hidup! Bima hidup! Ya! Hidup! Bima hidup! Hidup! Rebut putri balur! Ya, pang putri, coklat putri! Bima loncat ke pembangunan. Lajeng, Dewi Drupadi Sri Kandi di Ralu. Yes, Mas. Bima ningali tangka seringin segede bitis anu name mangkak sisir nalun. Lajeng direbut ku tangan kenca. Hingga dipuntak batik ka sadaya wadah-wadah. Sadaya cingkirit cingkau seak. pada mundur, ya bima kamu. Alit, binatang, pasak. Raja umur tahunan barang badeng ngarbut putri. Raden kekerasana, anu melahan kapan apa? Nyanak gada lukora, maha prabu kalah kuramal dibantingku gada bencar sapisan, mas takana. Iya. Aduh. Sadayana tayanu manga pulia kurawa pada bubal katawuran. Bima lajeng diangken ke karaton sari tadi saur ibu nati. Toko mas, winar pahti haturan nalingi. Saparantos nadugi lajeng Dewi Kunti parangkurangku sareng Prabu Drupada yen netrakeun Drupada eta tilas ku sirna Dewi Kunti nalibata. Ngandika, Aceh, warai tos dugi kana mangsa pun anak bakal kapijodoku putra Aceh Nyi Raden putra saha pijakang kata wai Yudhistira. Ngan janji Arjuna muawara nikah ka punanak Sri Kandi lamun tasa nikah ka Dewi Sumada. Aya namana parantos lekasan rupina lalampahan saya maradu padi parantos kasangakeun hapunten anu kasuhun tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit pamungkas piatuh tina omongan kemang tinetik sareng tutup lawang sibaraka.